A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini dikumpulkan Allah di rumahnya Allah Ta'ala yang bernama Masjid Al-Ikhwan. InsyaAllah majelis taklimnya Majelis Taklim Al-Ikhwan, disingkat jadi Malik ya. Dan insyaAllah Malik sudah punya binaan baru beberapa bulan ini, namanya Pejuang Dakwah. Jadinya saya yang menceritakan. Pejuang dakwah ini insya Allah binaannya Malik, anak-anak muda, generasi muda yang didorong untuk melakukan aktivitas dakwah. Di antaranya adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan acara seperti ini. Hari ini namanya apa? Ladies Day. Ladies Day. Jadi ladies only ya. Perempuan-perempuan saja, para muslimah saja insya Allah yang hari ini berkumpul bersama-sama. Kita mendoakan mudah-mudahan generasi muda di tempat ini dan di seluruh muka bumi ini, yang muslim, yang islam, dijaga giroh perjuangannya oleh Allah Ta'ala. Sebab insya Allah Islam adalah agamanya Allah Ta'ala. Inna dinna indaulahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Islam. Jadi insya Allah sebab yang diridhoi Allah Ta'ala adalah Islam, maka menjadi kewajiban bagi kita yang sudah dianugerahi Islam oleh Allah mesti ngejaganya tuh dengan segala daya upaya kemampuan kita. Jangan enteng-enteng. Mentang-mentang udah Islam, ya udah saya udah Islam. Yang hak di sisi Allah, yang diridhoi Allah, yang diterima Allah, ini cuma Islam ini. Jadi kita menjaganya mesti dengan segala daya upaya kita, jangan sampai lepas kita dari sana. Jangan sampai lolos kita dari keislaman ini. Jangan sampai kita labelnya, bandrolnya Islam, tapi perilakunya tidak. Contohnya saya di masa lalu. Kalau para bunda kita langsung ngangguk kepalanya ya. Sebab ingat, tapi kalau yang usianya 18, 19, 20 bingung dulu. Emang kayak dulu kayak gimana sih ya? Emang dulu kayak gimana sih ya gitu ya. Ingat ya. Alhamdulillah. Berapa umurnya? Kalau yang kepala 3, kepala 4 insya Allah masih ingat. Jadi insya Allah sekali lagi, inna dina indaulahil Islam. Karena Islam ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka barang siapa yang sudah dititipkan keislaman oleh Allah, berjuanglah dengan segala daya upaya untuk menunjukkan kepada Allah betapa kita mensyukuri amanah Allah keislaman ini. Kita mesti tunjukkan kepada Allah, ukhti. Kita mesti tunjukkan kepada Allah, ummi, ummahat. Allah memberi kita sesuatu itu bukan sia-sia. Allah menjadikan kita sebagai makhluknya ini ada di dalam pengaturannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yang diciptakan ini mesti tahu diri kepada Allah. Ya. Jadi apabila kita sudah dititipi amanah keislaman, maka kita mendakwahi diri kita sendiri. Itu paling awal. Mendakwahi diri kita sendiri. Balighul anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Kepada diri sendiri kita mesti nyampaikan juga. Karena manusia ini sifat hubungannya ada tiga. Hablum minallah, hablo minan nas. Satunya hablo min nafsi. Min nafs, dengan nafs kita, hubungan dengan ruh kita sendiri, hubungan dengan jiwa kita sendiri, hubungan dengan diri kita sendiri, dengan diri kita sendiri, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia lainnya, dan hubungan dengan diri kita sendiri. Kenapa kita kok ada berhubungan dengan diri kita sendiri? Karena kita yang kasat bentuknya jasad. Tapi yang membuat hidup jasadnya atau ruhnya? Maka kita mesti berhubungan dengan ruh kita. Mesti berhubungan dengan soul, dengan jiwa kita. Mesti ada hubungan, gak bisa kita lepas begitu saja. Kalau kita lepas hubungan itu, maka yang terjadi hanya hubungan jasad. Hanya jasad saja. Sholat, kita bisa sholat, tapi ruh kita gak sholat. Badan kita aja sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelar sholat, mulut ngomongin orang. Kelar sholat, mulut gampang caci maki orang. Kelar sholat, korupsi jalan terus. Kelar sholat, gak takut bermaksiat kepada Allah. Kelar sholat, gak nutup aurat, gak ada gelisahnya. Karena yang sholat cuma jasadnya. Harus ada hubungan dengan ruh, dengan jiwa. Memang sholat ini apa? Maka secara jiwa, secara rohania, kita tahu kalau sholat ini kan menghadap kepada Allah. Bayangkan jika betul ruh kita merasakan dalam satu hari 5 kali kita ketemu Allah, berani apa kita dalam hidup ini? Maka dikatakan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bayangkan kalau betul-betul jiwa ini kita asah terus, sholat adalah pertemuanku dengan Allah. Ketika wudu aku bukan cuma kecipak-kecipak air, tapi wudu adalah perintah Allah. Karena wudu adalah membersihkan segala dosa. Ketika wudu, Allah luruhkan dosa tanganku, Allah luruhkan dosa lisanku, Allah berikan cahaya pada wajahku, Allah jadikan akalku hanya selalu mengingat kepadamu ya Allah, Allah jadikan kakiku melangkah hanya kepada yang engkau ridho. Minta Allah bersihkan semuanya. Lalu setelah selesai wudu, diantara yang mengantar kita ke jannah, jika kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah bukakan pintu jannah setelah kita berwudu. Masya Allah. Semua ini urusan ruhania. Kalau urusan jasad, kita wudu kecipak-kecipak air, selesai, kelar, udah. Ya. Karena kita rasa jasadnya cuma jasad kita basahi. Lupa kita Nabi mengatakan apa? Lupa kita Nabi mengingatkan bahwa itu adalah pensucian diri. Allah lepaskan dosa-dosa kita. Asal khusyuk wudunya. Sama sholat juga seperti itu. Sholat ini kita ngadep sama Allah. Saya keliling puluhan negara berdakwah. Mau di negara manapun, kalau mau sholat, kalau lagi ke negara-negara yang banyak muslimnya, masjid di mana-mana. Kalau ke negara-negara yang muslimnya cuma 0,3%, 1%, 2%, boro-boro mau cari masjid gampang. Ya, mau sholat di tempat umum aja mesti minta izin, mana keamanannya, mana apanya. Kita sekedar mau sholat di pinggir taman atau di apa segala macam. Tapi dimanapun kita berada, karena sholat adalah jalan pertemuan dengan Allah, masa kita bilang, ah di sini mah susah nyari tempat sholat, udah deh gak usah sholat, Allah juga maklum. Gak begitu kan ya? Itu wajib, fardu. Wajib, Allah saja mewajibkannya. Betapa Allah suka dengan ibadah ini, sampai-sampai Allah wajibkan, kalian wajib ya, ini jalan pertemuan dengan aku. Maka inilah hubungan yang ruhania. Jadi sekali lagi ada hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minnafsi. Hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan sesama, hubungan dengan diri sendiri. Hubungan dengan diri sendiri termasuk Allah mengingatkan kepada kita misalnya pada Az-Zumar 53. Janganlah engkau berputus asa pada rahmatnya Allah. Jangan pernah berputus asa pada rahmat Allah. Jangan pernah kita putus asa di dalam bertakwa kepada Allah. Allah sudah mengatakan segala dosa aku ampuni. Maka enggak boleh orang bilang lagi misalnya, saya mah dosanya udah banyak, tobat juga enggak diterima kali sama Allah gitu. Saya mah dosanya udah enggak tahu kayak gimana, diampuni enggak ya dosa kita saya sama Allah. Pada beberapa majelis saya suka menerima pertanyaan jamaah menangis, teh Saya tuh dulu sebelumnya hidup saya udah gak tahu kayak apa. Dosa saya kayak apa. Pokoknya saya dosa banget deh teh. Pokoknya pendosa lah saya. Allah ampuni gak ya saya? Saya bilang tergantung. Kamu bertobat gak sama Allah? Iya teh, saya udah minta ampun. Berhenti gak dari dosa yang Allah gak sukai? Udah saya berhenti. Berjuang gak untuk melaksanakan agama Allah? Insya Allah saya berjuang. Insya Allah Allah ampuni. Husnuzan sama Allah. Allah ampuni. Ini bagian hablum min nafs. Ini bagian hubungan dengan diri kita. Hubungan dengan diri kita meyakini bahwa Allah mengampuni segala seluruh dosa-dosa kita sehingga kita selalu berjuang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memaafkan diri kita sendiri. Kalau Allah saja memaafkan kita, masa kita enggak mau maafkan diri kita sendiri? Allah saja memaafkan kita. Kita kadang-kadang terjebak dalam rasa bersalah, kita terjebak dalam rasa dosa. Lalu kita merasa kita benar, aku berdosa, aku pendosa. Enggak boleh rasa sebagai pendosa itu kita biarkan tumbuh di dalam diri kita. Sebab Allah memerintahkan kita bertaubat. Dan setelah bertobat, Allah ampuni segala dosa. Lalu perintah Allah An-Nahl ayat 110. Setelah kita berhijrah, kita sabar. Lalu kita disuruh berjuang melaksanakan perintah-perintah Allah. Berjihad. Jangan biarkan kita terjebak dalam rasa berdosa, pendosa. Diampuni gak ya sama Allah? Allah ridho gak nih Allah? Allah sudah bilang tobat. Caranya tobat adalah berhenti dari apa yang Allah tidak sukai. Kemudian berakad kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Dan memperjuangkan akad itu. Ini tiga. Yang keempat, jika ada tobat secara khusus, menyangkut haknya orang lain, menyangkut dosa kita secara langsung, dosa kita kepada Allah tapi ada hubungan langsung dengan orang, ada hak-hak orang yang tercederai, maka kita mesti mendapat maaf atau mengembalikan hak ini. Ini persyaratan tobat dari Allah Ta'ala. Ini dipenuhi, diampuni semua dosa sama Allah. Bagaimana teh kalau orangnya saya udah gak bisa ketemu? Atau saya khawatir kalau saya membuka dosa saya, menyampaikan kepada orang itu, kemudian orang itu sakit hati, kemudian orang itu, kemudian nanti akhirnya jadi permusuhan dan seterusnya, saya gak mau. Maka insya Allah mohon ampunan kepada Allah terus-menerus. Jika ada kemudaratan yang lebih yang kita hindari. Misalnya contohnya begini, nauzubillah min zalik. Kita punya teman, kita sahabatan. Nauzubillah min zalik. Kemudian teman kita udah punya suami, nauzubillah min zalik. Di belakang teman kita, kemudian kita punya hubungan yang tidak halal dengan suaminya. Nauzubillah min zalik. Lalu kemudian kita bertobat, kita minta ampun kepada Allah. Kita sadar, kita tinggalkan hubungan itu. Kita berakad, gak akan mengulanginya. Akad kepada Allah. Lalu kita berjuang, tidak mengulanginya, menjaga jarak, tidak ini. Tapi kemudian artinya ada yang tercederai, sahabat kita kan, teman kita, karena kita melakukan itu dengan suaminya, nauzubillah min zalik. Lalu kemudian apakah saya harus teh minta maaf kepada sahabat saya, padahal sahabat saya sampai dengan saya bertobat ini dia tidak tahu. Ini ada kemudaratan yang lebih kita hindari. Sebab apabila kita menyampaikannya, sangat mungkin kemudian terjadi ledakan, sangat mungkin rumah tangganya kemudian bisa bubar, sangat mungkin kemudian nanti dia pecah silaturahim dengan kita. Ada kemudaratan yang lebih kita hindari. Maka ini kita mesti bertobat betul-betul kepada Allah Ta'ala, berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Minta ampun sama Allah, tidak mengulanginya lagi, bertobat, berjihad di jalan Allah. Saya cuma mau menyampaikan pada pembukaan ini, sebab kita akan bicara the new chapter of our life, akan bicara bab baru dalam kehidupan, akan berbicara tentang hijrah, tentang kebaruan yang kita lakukan di dalam hidup, dari kehidupan lalu menuju kepada kehidupan yang saat ini. Maka yang lebih dulu saya ingin sampaikan pada pembukaan ini adalah bahwa tiga hubungan yang utama ini kita mesti ikhtiarkan di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan diri sendiri. Saya berangkat dulu dengan diri sendiri, sebab kita seringkali lalai pada poin yang ketiga. Hubungan kita dengan diri sendiri. Misalnya hal yang sederhana. Kalau hati sedih, jadi gak nafsu makan. Kalau lagi ngadepin kesusahan, jadi gak nafsu ketemu orang. Kenapa? Ini ada haknya, yang ada hak badan yang enggak boleh kita tentang. Ini Rasulullah SAW yang sudah menyampaikan. Ada hak tubuh kita, ada hak badan kita. Yang kita mesti jaga apapun keadaan kejadiannya, hak itu kita mesti penuhi. Itu mesti kita penuhi. Jadi hubungan dengan diri sendiri ini sebetulnya juga hubungan kita dengan Allah. Karena diri kita adalah milik Allah. Jadi kalau kita lagi banyak masalah, enggak ada alasan enggak nafsu makan. Kalau enggak saum, badan mesti dikasih makan. Hatta masalah lagi ruwet kayak apa, makan itu bukan urusan kemauan kita, ukhti. Makan itu urusan kewajiban kita menjaga miliknya Allah, badan ini. Tapi kita kan manusia suka merasa memiliki diri kita. Kalau aku lagi mumet, aku malas makan, gitu. Kalau aku lagi sedih, aku kayaknya malas mandi deh. Ntar 4 hari, 5 hari gak mandi, gak tahu baunya kayak apa. Ya, astagfirullahaladzim watubulai. Ya. Ini hubungan dengan diri sendiri yang kita mesti ingat dan kita mesti bangun. Diri kita bukan milik kita, milik Allah. Pada surah An-Nisa ayat 131-132, Allah menyatakan berulang-ulang. 3 kali Allah ulangi, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Tidak ada milik kalian. Tidak ada. Semuanya milik Allah, kata Allah. Berarti kita yang ada di bumi, milik Allah atau bukan? Kalau kita milik Allah, jaga baik-baik yang milik Allah ini. Jaga baik-baik. Jasad kita yang bikin siapa? Allah. Yang masukkan ruh ke dalam jasad siapa? Jaga baik-baik. Jaga diri kita mesti jaga baik-baik. Kenapa sih mesti nutup aurat? Diwajibkan tes sama Allah. Oh, cuma karena diwajibkan sama Allah terus kita lakukan. Ini urusan jasad. Diwajibkan, kita lakukan. Sholat diwajibkan, kita lakukan. Tapi urusan ruhaniah, urusan hati kita kepada Allah, kita menutupi diri kita, menutupi aurat seperti ini, Allah wajibkan dan kita lakukan sebab kita tahu badan ini bukan punya kita. Badan ini punya Allah. Maka kalau kata Allah tutup, kita yang usaha nutup. Kayak gini loh. Nih ya, teh kalau keringetan, nih disediain tisu ya buat teteh. Berarti kalau saya keringetan, saya mesti ikhtiar ngambil tisu ini, saya mesti pakai untuk mengelap keringat saya gitu. Tisu ini disediakan agar saya punya cara untuk membersihkan wajah saya yang basah dari keringat. Ini fungsinya. Kita fungsinya diciptakan sama Allah, emang disuruh ngelakuin apa yang Allah tentukan untuk kita. Itu fungsi kita. Jadi kalau kata Allah, auratnya ditutupin ya, bukan kita suruh mikir, emang kenapa sih suruh ditutup? Emang kalau ditutup nanti gunanya apa? Kalau gak ditutup kenapa? Enggak disuruh mikir. Enggak disuruh mikir, disuruh ngelakuin. Ingat surah Az-Zariyat ayat 56? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kecuali untuk menyembah kepadaku. Kecuali untuk menjalankan aturanku. Kita tidak diciptakan kecuali untuk itu. Emang kita diciptakan untuk itu. Teh, saya berdoa nih teh ya. Udah 2 tahun, tiap tahajud, udah sholat tahajud terus saya doa. Gak berhenti-berhenti mohon sama Allah. Orang tua saya kepengen saya nikah. Sampai sekarang saya belum nikah-nikah. Udah 2 tahun saya minta sama Allah, belum dikasih-kasih juga jodohnya sama Allah. Padahal saya udah berdoa terus. Kenapa ya Allah gak kasih teh setelah saya udah berdoa kepada Allah? Bun, ukhti, disuruh doa sama Allah, bukan disuruh nuntut Allah memberi apa yang kita mau, bukan. Yang disuruh sama Allah, kita diciptakan sama Allah, emang disuruh berdoa. Tisu diciptakan, emang untuk ngelap keringat. Gak mesti ditanya, ngapain sih tisu ditaruh di sini? Ngapain sih warnanya putih? Ngapain bentuknya kayak gini? Emang kenapa sih mesti segi 4? Enggak tahu bun, pokoknya buat ngelap keringat aja udah repot amat dipikirin. Ya, yang penting kalau diambil dipakai ngelap keringat bisa kan? Yang mikir bentuknya mesti gimana, bahannya apa, cara bikinnya gimana, ngolahnya apa, yang nyiptain. Yang mikirin kita bentuknya jasad dari daging kayak apa, diisi ruh dan segala macam, itu Allah. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Setelah benda ini jadi, ini fungsinya untuk ngelap keringat. Setelah kita jadi, fungsi kita adalah nyembah sama Allah. Berdoa itu nyembah kepada Allah. Tapi kita manusia, gara-gara dikasih akal, ingat, akal ini ujian loh. Akal ini ujian dari Allah. Gara-gara dikasih akal, terus akalnya kita pakai untuk mikir. Aku udah doa, tiap malam bangun, memohon kepada Allah. Alhamdulillah dikirimin ini sama Allah. Nggak masalah. aku dikasih, maaf, tiap malam udah bangun, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, udah 2 tahun teh, gak diijabah-ijabah, kira-kira kenapa ya, apa saya banyak dosa? Ya iyalah, semua manusia banyak dosa. Terus kenapa doa saya kok gak diijabah-ijabah sama Allah? Karena Allah nyuruhnya kamu doa, bukan nyuruh kamu nuntut Allah mengijabah doa. Beda loh, Allah memerintahkan kita ibadah, Allah memerintahkan kita menyembah kepada Allah. Memerintahkan menyembah kepada Allah ini, di antara cara menyembah kita kepada Allah adalah dengan berdoa. Tapi kita manusia akalnya dipakai muter-muter. Kan aku udah doa, kan aku udah minta Allah pengen jodoh, Allah pengen jodoh, Allah pengen jodoh, Allah pengen jodoh. Kalau bisa jodohnya ya Allah yang kayak Muzammil Hasbalah, amin ya Allah. Kan gitu. Tapi kok saya gak dapet-dapet teh. Yang kayak Muzammil enggak, yang gak kayak Muzammil juga gak dapet. Gitu kan ya. Gimana ini teh, gitu kan ya. Kok gak dikasih-kasih sama Allah. Karena memang Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Untuk menyembah kepada Allah. Lihat ukhti, Allah tidak berikan jodohmu sampai tahun kedua engkau berdoa. Maka engkau berdoa terus kepada Allah. Itu kita diciptakan untuk itu. Untuk ibadah, untuk doa. Sebab jika 3 bulan engkau berdoa, kemudian datang jodohmu, betul engkau masih sholat, betul engkau masih berdoa, tapi engkau dapat godaan baru, hatimu dipenuhi oleh jodohmu. Ya, hatimu dipenuhi oleh jodohmu. Jadi kalau hatimu belum mampu menampung jodohmu di dalamnya tanpa mengganggu hatimu kepada Allah dan Rasulullah, enggak dikasih jodohnya sama Allah. Enggak dikasih jodohnya sama Allah. Atau didatangkan jodohnya sama Allah, tapi kok teh setelah aku menikah beda banget sama yang aku bayangkan. Nah lo rasa deh tuh ya. Lo rasa deh tuh ya. Karena Allah inginnya selalu hambanya itu menyembah kepada Allah. Nanti ada Masya Allah jodohnya sudah datang. Jodohnya sama-sama insya Allah tujuannya Allah dan Rasulnya. Kemudian menikah. Kemudian langsung dikasih hamil. Kemudian punya anak. Giliran punya anak banyak masalahnya. Karena Allah ingin kita selalu menyembah kepada Allah. Jadi berdoa, ini jadi bicara doa nih. Berdoa bukan artinya menuntut Allah memenuhi apa yang kita mau. Tapi berdoa itu memang fungsi kita diciptakan oleh Allah untuk doa. Untuk nyembah sama Allah. Fungsi kita diciptakan oleh Allah untuk zikir. Ngapain sih teh zikir gunanya apa? Ya Allah ngapain ditanya sih emang kita diciptakan buat itu kok. Sholat apa sih? Kita diciptakan tiada lain tiada bukan untuk menyembah kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah. Lalu sama Allah dituntun. Nih ya, ibadahnya yang kamu mesti lakukan. Gitu, sama Allah dituntun. Ya, aku menciptakanmu tiada lain, tiada bukan untuk beribadah kepadaku. Ibadahnya apa aja dituntun sama Allah. Yang utama setelah syahadat, kamu sholat ya. Setelah sholat, kamu saum ya. Setelah saum, kamu zakat ya. Setelah zakat, jika kuasa kamu datang ya ke tanah suciku. Lalu setelah itu jaga ya imanmu, iman kepadaku, iman kepada Nabi Rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada qada' dan qadarnya Allah. Lalu apa lagi? Oh ada lagi aturan-aturan yang Allah sebutkan. Oh kalau muslimah tutup ya aurat, oh mulutnya jangan gibah ya, gitu. Oh dakwah dilakukan ya, apalagi oh dituntun terus sama Allah. Kita diciptakan memang untuk itu. Tapi kemudian karena Allah ingin melihat siapa yang berjuang, yang amalan-amalannya paling baik, siapa yang berikhtiar, berdaya upaya dengan segala kemampuan yang diberikan oleh Allah, maka Allah datangkan ujiannya. Allah datangkan ujiannya. Diciptakan untuk ibadah, untuk menyembah. Nyembahnya, ibadahnya apa aja dikasih tahu. Untuk melihat dari ciptaan-ciptaan yang banyak itu, yang katanya beriman kepada Allah, yang mana yang paling baik amalannya. Kayak anak kita di sekolah loh bunda, kan satu kelas 40 orang, dapat pelajarannya mah kan sama, gurunya kan sama, tapi kan ada PR, ada LKS, ada tes, ada ulangan, ada ujian. Untuk melihat mana yang paling baik di antara yang ikut duduk belajar di kelas itu. Kalau yang nilainya rendah, bukan berarti dianggap ini sia-sia banget dia ada di kelas ini. Bukan. Yang nilainya rendah, yang dianggap belum mampu, maka akan diperhatikan. PR-nya ditambah, tugasnya ditambah, gurunya lebih memperhatikan, memberikan ujian, memberikan panduan. Maka kita akan diperlakukan begitu sama Allah. Semua ciptaannya Allah sama. Allah sudah mengatakan laki, perempuan semuanya sama di hadapan Allah. Di hadapan Allah enteng semuanya. Aku mah ya tabunganku 1 miliar. Ih kamu kesian deh loh tabungannya cuma 1 juta kesian deh loh. Gak ada di hadapan Allah mah 1 miliar 1 juta sama gak dilihat sama Allah. Ih aku mah mobilnya udah 10. Kamu kesian deh cuma pakai sepeda kumbang gitu ya. Gak dilihat kali sama Allah. Mobil 10 sama Allah ditiup juga bubar kali. Mobil 10 sama Allah ditiup, dikasih apa? Angin ribut juga bubar ya. Apalagi sepeda kumbang ikut terbang deh sama angin ribut gitu kan ya. Semuanya sama di hadapan Allah. Enggak ada bedanya, semua sama. Yang membedakan hanyalah takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah datangkan ujian untuk melihat mana yang takwanya paling baik. Nanti di antara yang mendapat ujian-ujian ini ada yang enggak lulus. Nabi Adam alaihissalam dan Umi Hawa dapat satu soal ujian dari Allah, pohon khuldi. Lulus apa enggak? Nabi Adam loh itu. Ya. Nabi Adam itu. Hidup ini jangan dianggap enteng-enteng. Nabi Adam alaihissalam enggak lulus ujian itu. Maka kita dalam hidup ini berjuang, ikhtiar. Perhatikan betapa setan selalu menghantam kita. Nih teman-teman pejuang dakwah, iya teh, kalau udah pulang kerja mesti ngaji, rasanya pinggang mau patah, pegel banget, pala mumet, mana macet, nanti pulang malam perut lapar, belum sempat makan, kajian udah mulai, mau makan sambil kajian agak enak sama ustaz-ustazahnya gitu kan ya, deh elah lemes banget rasanya. Rasanya lemes banget gitu. Saya bilang setan, ya kok setan teh, setan kan gak pernah ngelepasin kita. Emang saya sekarang gak dikelilingi setan? Dikelilingi setan. Makanya kenapa hidup ini zikrullah gak boleh lepas, salawat gak boleh lepas, wudhu harus diulang-ulang. Wudhu jangan cuma kalau sholat, sering-sering memperbaharui wudhu gitu. Quran bunyikan terus, tiap hari jangan ada hari yang terlewat tanpa membaca Al-Quran. Sholat mesti terus dibina. Sholat wajib, sholat sunnah. Sedekah mesti jalan. Ikut kegiatan taklim. Ikut hal-hal yang positif. Yang bernuansakan perjuangan Islam. Dan seterusnya. Kita mesti bina itu semuanya. Kenapa? Ya itu jalan kita melawan setan. Itulah cara kita melawan setan. Ya. Karena itulah bagian dari ujiannya Allah kepada kita. Allah udah kasih contoh melalui Nabi Adam alaihi salam. Setan itu kalau Allah takdirkan kita kalah, Nabi Adam aja kalah. Ya. Dikalahkan oleh setan. Kok bisa dikalahkan oleh setan? Kehendak Allah. Jadi Allah bisa berkehendak apa saja pada hamba-hambanya. Ini enggak boleh kita tolak. Nabi Adam alaihi salam, manusia baru beliau dengan Umi Hawa ditempatkan sama Allah di jannah. Jannah ini kenikmatan, jannah ini tempatnya kebaikan dari Allah. Larangannya cuma satu, pohon khuldi. Lalu setan datang, kucuk, digosok terus hawa nafsunya. Dibisikin terus, diomong-omongin terus. Maka berkehendaklah Allah, Nabi Adam alaihi salam, termakan oleh godaan setan. Kehendak Allah untuk menjadikan ujian bagi hambanya. Bagi Nabi Adam alaihi salam. Jadi hidup ini, ingat saudari-saudariku, Allah bisa berkehendak apa saja pada kita. Aku udah doa teh dari umurku 19, berdoa mudah-mudahan umur 25 pas gitu dapat jodoh. Sekarang umurnya berapa? 38 teh, udah nikah? Belon. Ya. Terus saya mau bilang apa? Kesian deh loh gitu. Ya. Belum teh, belum nikah. Ya itu Allah bisa berkehendak apa saja. Ya. Saya punya sahabat teh, dari muda sahabatan. Pokoknya aku tahu dia, dia tahu aku. Kami hidup sehat, ngaji, taklim, olahraga, nutup aurat, bla bla bla. Pokoknya sehat udah. Eh, kita juga nikahnya deketan teh. Umur 22 kita udah nikah. Sekarang umur berapa? 30. Alhamdulillah. Udah punya anak berapa? Belum. Sahabatnya 4 anaknya. Ya Allah, suburnya. Terus kamu kenapa, Dek? Ada masalah? Enggak, Teh. Udah cek dokter? Udah. Dokternya sama juga sama sahabat saya. Kan kita sahabatan gitu ya. Tapi dia 8 tahun bisa dapat 4 anak, Teh. Saya belum. Ya Allah, bisa berkehendak apa saja. Dokternya bilang apa, Dek? Enggak ada apa-apa. Suami saya sehat, saya juga sehat. Tapi 8 tahun ini belum dapat. Ya itu Allah, boleh berkehendak apa saja. Sama seperti kehendak Allah pada Nabi Adam alaihissalam. Sama seperti kehendak Allah kepada Nabi Lut alaihi salam. Beliau yang berusaha menjaga agar kaum Sodom itu tidak mengganggu tamu-tamunya. Beliau yang mengaturkan segala macam. Istrinya yang ngomong sana kemari. Ya. Kan kita bertanya. Kenapa sih Allah jadikan istrinya kok ember amat mulutnya gitu kan ya? Ya kan Allah boleh berkehendak apa saja. Allah boleh berkehendak apa saja. Allah bisa berkehendak apa saja. Suaminya soleh. Suaminya dekat sama Quran, suaminya ngaji, istrinya gak mau nutup aurat. Iya, istri gak mau nutup aurat. Istrinya kerjaannya ngomongin orang, istrinya sholat aja boro-boro enggak. Iya, istrinya heboh banget dengan pakaiannya, gaya, gaul. Ya Allah, siap ke suaminya padahal soleh kayak gitu. Kok suaminya gak bisa sih ngajarin istrinya? Bukan gak bisa. Bukan gak bisa. Suaminya berikhtiar, keputusannya ada pada Allah Ta'ala. Allah boleh berkehendak apa saja. Nabi Nuh alaihi salam, siapa yang menceritakan kepada orang-orang, Nuh gila, Nuh udah gila tuh, Nuh udah gila. Siapa yang cerita gitu? Istrinya, ya Allah, ya Rob. Ya. Padahal Nabi Nuh lagi jalankan perintah Allah, nyari kayu, nyari apa, jedang-jedung, bikin kapal, ya. Dasar Nuh udah gila. Ya emang sih, kering kerontang, kagak ada air, bikin kapal jedang-jedung kan emang kayak orang gila, ya, gitu. Tapi kok istri sendiri sih yang bilang-bilang kayak gitu, ya? Ya Allah, ya Rob. Jadi insya Allah saudari-saudariku, Allah bisa berkehendak apa saja kepada kita. Terus kita ngapain dong, Teh? Kalau nanti Allah tiba-tiba berkehendak cobaan yang berat gitu untuk kita. Makanya kita mesti nyicil dalam hidup ini. Makanya kenapa kita mesti benar-benar fokus. Kenapa kita mesti benar-benar fokus menjalankan segala perintah-perintah Allah. Kenapa kita mesti menjadikan perintah Allah dan ibadah itu adalah kepentingan di dalam hidup, keutamaan di dalam hidup. Sebab itulah caranya menghadapi segala yang Allah mungkin datangkan pada kita. Allah mungkin kalahkan kita dengan setan. Allah mungkin kalahkan kita dengan hawa nafsu. Allah mungkin jadikan kita terikat pada dunia. Semuanya ini ujian dari Allah. Kalau kita tidak bina dengan Quran kita, tidak bina dengan saum kita, tidak bina dengan salat kita, tidak bina dengan zikir kita, tidak bina dengan sedekah kita, tidak bina dengan menutup aurat kita, tidak bina dengan wudhu kita, tidak bina dengan segala perintah-perintah Allah ini, enggak kuat kita ngadepinnya. Karena emang itu cara menghadapinya. Itu cara menghadapinya. Lalu kepada Allah kita boleh berharap, tapi kita tidak boleh memaksa. Kita boleh meminta, tapi kita tidak boleh menuntut. Sebab sekali lagi, doa dan harapan kita kepada Allah, karena kita memang diciptakan untuk itu. Bukan berarti kalau kita berharap, aku pengen di umur 25 nikah, Allah mesti kabulkan 25 nikah. Oh, enggak bisa. Kalau kata Allah sampai 40 enggak nikah. Lalu kita bilang, kenapa sih? Balik lagi, kok Allah tega banget ya sama saya. Teman-teman saya umur 25 sekarang anaknya udah ada yang gede, udah ada yang kuliah, dari saya mah begini-begini aja. Kok Allah tega sih sama saya? Enggak ada, hapus dari hati, hapus. Hapus. Allah boleh berkehendak apa saja. Tugas kita jadi ciptaan, nyembah sama Allah. Jadi kalau kata Allah, teman-teman kamu 25 nikah, kamu sampai 40 enggak nikah ya? Iya ya Allah, iya ya Allah. Naam, iya ya Allah. Hamba terima ya Allah. Urusan yang lainnya kan Allah masih kasih. Memang hidup ini cuma urusan nikah. Emang Allah gak kasih lain-lain? Macam-macam Allah kasih. Hidup ini kita mungkin belum diberikan anak. Oh, tapi lain-lain Allah masih terus kasih pada kita. Sebelum kita mati kan berarti semuanya lain-lain masih jalan. Kecuali memang ada yang Allah kasih, ada yang Allah gak kasih. Sekali lagi semuanya terserah Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang hijrah, ketika kita berbicara tentang new chapter, saya tidak hanya saya tidak melulu kemudian berbicara secara teori apa itu hijrah, melihat riwayat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini sangat amat pentingnya. Tapi kemudian kita masuk dulu kepada pemaknaan bahwa hijrah yang paling hakiki yaitu memindahkan segala fokus keduniawian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita gak ngurusin dunia, teh. Oh, gak boleh. Baqarah 30, kita diciptakan sama Allah untuk jadi pengurus dunia. Diciptakan sama Allah untuk ngurusin dunia. Pertama Zariyat 56, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menyembah kepadaku. Disambung Al-Insan ayat 2, ketika manusia diciptakan maka kata Allah mereka diciptakan untuk kami uji. Tempat ujiannya adalah dunia. Jadi kita ditaruh di dunia sama Allah untuk diuji. Ujiannya perintah dan larangan. Jadi kita disuruh ngurusin dunia sebetulnya dalam rangka diuji sama Allah. Allah kasih dunia untuk kita urus, dunia tempatnya ujian. Jadi apapun yang kita urus di dunia, itu ujiannya dari Allah. Ada yang dikasih ibu rumah tangga, ada yang dikasih pengacara jadi pengacara, ada yang dikasih kesempatan dunia hiburan, ada yang dikasih jalan dakwah, ada yang dikasih, itu semuanya ujian dari Allah. Kan kita disuruh ngurusin dunia, itu semuanya ujian. Pendakwah, oh iya dia berdakwah, dia menyampaikan. Melakukan enggak? Nyampaikan melakukan apa enggak? Diancam lagi sama Allah, surat Saf ayat 3 dan 4. 2, 3 dan 4. Kalau kamu menyampaikan, kamu enggak melakukan, maka engkau tempatnya di neraka. Murka Allah kepadanya. Oh aku makan untung cuma jamaah enggak nyampaikan. Oh iya jamaah. Sami'na wa anta'na. Dengar mesti taat. Gitu ya. Sama aja kalau enggak Allah murka. Ya. Jadi kita ini semua diuji sama Allah. Saya duduk di sini ya Allah, bukan karena ya Allah udah hijrah. Oh iya dikasih ilmu. Oh iya sekarang bisa ngomong astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sama-sama. Kita lagi diuji sama Allah. Sama, semuanya ujian. Ya. Semuanya ujian. Oh, ada yang dikasih kesempatan jadi pedagang. Oh, diuji sama Allah. Gimana cara dagangnya? Oh ada yang dikasih kesempatan dagangnya di pasar, ada yang dikasih kesempatan toko-tokonya masuk di mal-mal gitu kan ya. Diuji semuanya sama Allah. Ditaruh di dunia semuanya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti anak-anak kita sekali lagi mereka sekolah, duduk di kelas sama-sama, jumlah muridnya 40 orang, menerima pelajarannya sama, tapi ada PR, ada tes, ada ulangan. Ada ujian yang hasilnya nanti bisa keluar siapa yang nilainya paling baik, siapa yang sedang, siapa yang masih kurang ya. Allah yang Maha tahu. Allah lagi menilai kita terus. Jadi Allah yang Maha tahu dari pelajaran-pelajaran yang Allah sudah berikan pada kita dalam hidup ini, mana kita yang imannya masih harus di-upgrade, mana yang imannya sudah semakin baik, mana imannya yang sudah lebih baik, yang kurang baik, yang Allah yang Maha tahu. Jadi kalau kita lagi digojlok, ya Allah, baru selesai ujian yang satu ini, ya Allah datang lagi ujian. Tenang, fasbir, sabar ya Salihah. Ya Allah, baru selesai ujian ini, kok sudah diuji lagi, tenang. Barangkali, wallahu alam bisawab, hisab kita di hadapan Allah, seperti anak kita di kelas, yang satu kelas 40 orang, nilai dia sementara yang tahu gurunya. Pas sama gurunya dihitung-hitung nilai dia, oh dia yang ke-40. Maka sama gurunya diperhatiin. Yang nilai-nilai peringkat 31, 32, 33 sampai peringkat 40 diperhatiin sama gurunya. Ya, dikasih PR tambahan ya. Kalau selesai jam sekolah jangan pulang dulu. Dikasih tugas tambahan. Rasanya orang tua di rumah, kenapa sih anakku kok dibeginikan? Nanti kalau pengen paham orang tuanya datang ke sekolah nanya baru dijelasin sama guru gitu. Tapi kan kita kalau mau tanya mesti mati dulu. Sekarang gimana nanyanya pakai doa aja, ya. Jadi insyaallah kalau kita dapat lagi ujiannya. Sabar ukhti, sabar ibadah, doa, justru cepat ibadahnya, cepat mintanya sama Allah. Allah berikan hamba kekuatan, Allah tolong hamba, Allah lindungi hamba, Allah jaga hamba, Allah tolong hamba. temani hamba menerima segala bentuk ujian-Mu. Mudah-mudahan Engkau sedang menaikkan kemampuan hamba sehingga nilai hamba naik di hadapan-Mu. Baqarah ayat terakhir. Allah tidak memberikan ujian lebih daripada kapasitas hamba-Nya. Betul? Betul? Jadi kalau kapasitas kita masih ranking ke-40, Allah akan kasih terus PR, tes, ulangan, ujian sesuai kapasitas kita ranking ke-40 ini. Begitu kita bisa menghadapi PR, ulangan, tes, ujian, lolos, naik ranking kita ke-39. Dikasih lagi sama Allah, naik ranking kita ke-38. Tapi ranking 38, 39, 40 belum nyampe ke jannah, ukhti. Ini hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hisabnya untuk masuk jannah itu yang ranking 1 sampai ranking 30. Wallahu alam bisawab. Ini perumpamaan penyikapan kita terhadap ujian Allah. Ya. Jadi kalau diuji sama Allah, fasbir, sabar. Sabar ya salihah, sabar semuanya. Allah sedang usahakan agar kita bisa naik derajatnya. Allah selalu ingin kita ke jannah. Apa buktinya? Allah yang menyatakan tidak ada dosa yang tidak diampuni. Betul. Kecuali syirik teh. Kalau belum bertobat ketika nyawa dicabut. Kalau sudah bertobat lalu dia memohon ampunan. Lalu dia betul masuk ke jalan Allah. Lalu dia berjihad habis-habisan di jalan Allah. Maka An-Nahl ayat 110. Allah maha melindungi, Allah maha mengampuni, Allah maha memberi kasih sayang. Diampuni semua sama Allah, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah hidup ini kita mesti ikhtiar. Pindahkan fokus kita kepada Allah Ta'ala. Pindahkan. Karena tadi dalam hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, kita mesti garap habis-habisan. Kalau Allah kepada kita, innallaha ma'ana. Enggak pernah kemana-mana Allah. Kitanya yang aduh kemana udah enggak tahu. Jadi kita mesti jadikan hubungan kita dengan Allah sebagai keutamaan dalam hidup. Allah, Allah, Allah. Apapun yang Allah datangkan dalam hidup kita, terima, maju terus, jalan terus. Aku dikasih sakit teh sama Allah. Gak ada obatnya penyakitku. Sama dalam hijrah saya diberi penyakit yang gak ada obatnya sama Allah. Jadi kalau kita lagi sedih, lagi menderita, jangan merasa paling sedih, paling menderita di dunia. Karena manusia tuh jumlahnya 8 miliar. Jadi kalau kita lagi dikasih kesusahan itu sama Allah, di antara yang 8 miliar itu ada juga yang dikasih kesusahan itu sama Allah. Bahkan banyak yang dikasih kesusahan lebih. Bahkan kalau kita melihat hadis Tirmizi, jadi malu kita. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, yang paling berat ujiannya dalam kehidupan ini hanyalah para nabi dan rasul. Lalu setelahnya adalah para orang-orang soleh. Lalu setelahnya adalah kalian semua sesuai dengan tingkat iman dan takwa kalian masing-masing. Yang lebih iman takwanya maka ujiannya lebih berat daripada yang lain. Yang lain semuanya menerima bala dan ujian dari Allah agar kalian semua bisa berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Dicuci ibaratnya sama Allah. Kata Rasulullah, jika Allah menginginkan kebaikan untukmu di akhirat, maka urusan keburukanmu diselesaikan sama Allah di dunia. Dibereskan dulu di dunia. Kalau Allah ingin kebaikan untuk kita di akhirat, dibereskan keburukan kita di dunia. Kita melakukan apa kepada siapa, kita lupa belum bertobat, digenjot sama Allah. Kita dikasih dadedor ujian biar sadar kita tobat sama Allah. Supaya kita beres di akhirat, karena udah tobat di dunia. Dihajar terus pasti dengan, oh kita dikasih kesenangan kayak hidup saya yang lalu. Dikasih karir, dikasih perusahaan, dikasih otak yang encer, dikasih apa kerja di lembaga internasional, dikasih ini, dikasih itu segala macam. Oh ternyata kesenangan melalaikan. Makin lama makin terikat dengan kesenangan. Makin lama makin terikat dengan kesibukan. Makin lama makin luntur sholatnya. Makin luntur penjagaan dirinya. Makin bebas pergaulannya. Dikasih lagi sama Allah tambahan kesenangan, makin jauh dari Allah. Dikasih lagi tambahan kesenangan, makin jauh lagi dari Allah. Oh ya udah. Kalau kayak gitu, tunggu waktunya kata Allah. Dihajar habis sama Allah. Dar der dor. Dihancurkan semua satu persatu. Dihancurkan semua satu persatu. Sebab ketika Allah memberi, lupa dengan Ibrahim ayat 7. Jika engkau diberi nikmat, maka kata Allah apa? Bersyukurlah kepadaku. agar nikmat-Mu aku tambah. Dikasih nikmat, enggak bersyukur sama Allah, masih ditambah sama Allah nikmatnya. Dari artis ditambah jadi pengusaha, ditambah jadi aktivis sosial, ditambah otaknya encer, sekolahnya bisa cum laude terus, ditambah dipercaya sama pemerintah, ditambah jadi duta, ditambah lembaga internasional, ditambah makin jauh dari Allah. Kata Allah, tunggu, At-Taubah 24, aku akan datang dengan azabku. Janji Allah gak bisa ditolak. Tunggu, kata Allah. Maka benar, datang, dar-dar-dar-dar-dar, dihajar habis. Dikasih kesusahan demi kesusahan. Dihantam segala yang kita miliki. Biar apa? Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Udah gak punya apa-apa, hancur semuanya. Karir hancur, perusahaan hancur, muka hancur waktu itu kena penyakit, badan hancur, rumah tangga hancur, hancur semuanya. Hancur Minah kalau kata anak-anak zaman sekarang ya, hancur semuanya udah. Baru deh kita, ya Allah gitu. Ini Allah akan datangkan kejadian seperti ini. Pertolongan Allah bentuknya bisa segala macam rupa-rupa. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, Teh, kalau kita gak dikasih ancur-ancuran gitu sama Allah, terus gimana dong kita bisa hijrah? Benar nih pertanyaannya itu. Benar apa enggak? Benar. Kalau gitu saya doain. Mudah-mudahan doa saya makbul. Saya berdoa, kalau pertanyaannya itu, saya berdoa. Mudah-mudahan semua jamaah dihancurkan hidupnya sama Allah. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Kalau boleh minta, kita enggak mau hidup kita dihancurkan sama Allah. Ya. Jadi hijrah enggak mesti nunggu dihancurkan sama Allah. Teh, gimana kalau kita hidupnya enggak hancur-hancuran kayak gitu, terus bisa hijrahnya gimana? Kan teteh hidupnya hancur-hancuran, dikasih ujian kayak gitu sama Allah, barulah teteh berhijrah. Kalau gitu saya doakan aja, saya gak bisa jawab pertanyaannya. Saya doakan semoga jamaah hidupnya dihancurkan oleh Allah, sehingga jamaah punya jalan untuk berhijrah. Jangan dong teh, ya makanya jangan nanya kayak itu. Pertanyaan itu juga mesti dicoret. Gimana hijrah kalau gak hancur-hancuran? Berarti pengen hancur dulu baru hijrah? Gak usah nunggu hancur dulu baru hijrah. Ngapain nunggu hancur dulu baru hijrah? Ya. Bukankah tadi kita sudah sepakat di depan bahwa kita ditaruh ke dunia sama Allah untuk diuji? Allah mengatakan pada Al-Anbiya ayat ke-35, kesenanganmu adalah ujian, kesusahanmu adalah ujian. Jadi waktu kita hidupnya senang, hidupnya tenang, hidupnya normal, hidupnya biasa-biasa, hidupnya gak ada apa-apa, itu juga ujian, ukhti. Karena kesenangan juga ujian. Maka kesenangan, kenormalan, kebiasa-biasaan hidup ini gak ada apa-apa, berjalan rutin begitu saja, ini mesti kita jadikan sarana kita makin mendekat kepada Allah. Karena itu juga ujian. Bukankah ujian adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah? Aku teh kerjaan lancar, udah 3 bulan ini dagangan laku. Nanti bulan depan katanya kantor aku mau disekolahkan lagi. Mana kantor juga baik banget. Aku nutup aurat pakai jilbab yang panjang kayak gini boleh. Aku apa jamnya duha aku boleh. Pokoknya aku ya Allah senangnya kita hidup kayak gitu ya. Masya Allah. Itu ujian apa bukan? Ujian. Jadi jangan sempat kita lalai dalam hidup ini. Kesenangan itu juga ujian. Dengan kita mendapatkan kesenangan itu, maka kita garap terus iman kita kepada Allah. Bukankah di dalam kesenangan hati kita biasanya lebih lapang? Bukankah dalam kesenangan hati kita biasanya lebih lowong? Maka kita pakai itu betul-betul untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Hati yang lowong, zikirnya jangan putus. Karena zikir dengan hati yang lapang, itu nikmat. Ya. Tapi lagi susah, lagi kena penyakit, ditinggalin sama suami, sahabat mengkhianati, segala macam deh, dagang ditipu, lagi kayak gitu. Memang kita berdoa, kita ibadah juga, tapi ini hati lagi berat gitu rasanya. Mana digandulin sama setan, Allah gak sayang sama kamu. Kayak setan ngomong ke Nabi Adam tuh, gak boleh makan pohon kuldi. Kalau makan di situ tuh ya, kamu bisa abadi, kamu bisa akren terus, ibaratnya kayak gitu. Makanya gak boleh, terus aja disusupin sama setan. Ya Allah ya Rob. Tapi dalam keadaan hati lapang, rezeki lancar, rumah tangga baik-baik, ayo garap, garap, garap. Ini ujian dari Allah, ujian dari Allah. Jadi sekali lagi, pada sore hari ini, bincang-bincangnya hanya sekedar mengingatkan bahwa dalam hijrah keutamaannya adalah mengembalikan tujuan kita kepada jalurnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya kita dari Allah, kembalinya kita ke Allah. Kalau awalnya Allah, baliknya Allah, garisnya mesti lurus enggak? Ini kita mesti usahakan. Garisnya mesti lurus. Dari Allah baliknya ke Allah. Allah baliknya ke Allah. Maka tracknya yang kita mesti buat. Dari Allah ke Allah. Dari Allah ke Allah. Gimana nih jalurnya? Dalam jalur ini Allah datangkan ujiannya. Allah datangkan hawa nafsu. Allah datangkan setan. Allah datangkan perhiasan dunia. Perhiasan dunia ini tahta, harta, wanita. Ingat, kita ini ujian dunia loh. Kita ini fitnah dunia. Fitnah ini artinya ujian. Kita ini ujian bagi dunia ini. Kenapa? Karena Nabi udah mengatakan dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Berarti perhiasan dunia adalah wanita. Ini ada pada Ali Imran ayat ke-14. Kita perhiasan. Sudah memang Allah ciptakan kita sebagai perhiasan. Kalau perhiasan, nih, mutiara perhiasan bukan? Emas perhiasan bukan? Berlian perhiasan bukan? Susah gak galinya dari dalam bumi? Tapi diuber sama manusia, betul? Mutiara di dalam cangkang kerang, kerangnya ketutup, diliputi sama lumpur, tempatnya di dasar lautan, dikeruk sama manusia. Itu perhiasan. Kita perhiasan takdirnya dari Allah. Dicari sudah. Dicari. Yang nyari siapa? Karena makhluk itu cuma dua. Maaf, manusia, makhluk yang namanya manusia cuma dua. Satu perempuan, satu laki-laki. Betul. Yang ditakdirkan jadi perhiasan, yang yang nyari yang laki. Makanya kita surat hati sama Allah dalam pergaulan ini. Karena emang sudah begitu. Tatanan penciptaannya dari Allah udah kayak begitu. Tatanannya begitu. Iya. Tatanan penciptaannya sudah kayak gitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah batasi. Laki-laki 4, gak boleh lebih. Ya Allah, teteh mulai ngomong kayak begituan. Kita langsung nih kan deg-deg plus nih ya. Ntar kajian berikutnya itu ya. Kajian berikutnya. Allah bukan membolehkan 4, membatasi 4. Kenapa? Kalau gak dibatasi, perempuan tuh perhiasan. Dirauk semuanya. Ini terjadi di masa jahiliyah. Gak ada batasnya. Ada yang punya 100, ada yang punya 200, ada yang punya 500, ada yang punya 700, ada yang punya sekian puluh. Mana begitu dia lihat datang ke tempat temannya, temannya juga punya 30. Nih kok bentuknya beda ya sama yang gua punya ya. Boleh gak tuker? Ini saya bukan bercanda. Ini terjadi di masa jahiliyah. Boleh gak tuker? Tukeran. Tukeran perempuan. Tukaran. Nanti datang nih ke pasar. Oh ada perdagangan yang mau dilakukan. Oh hartanya untuk perdagangan itu masih kurang. Tambahan kekurangannya perempuan diperhitungkan sebagai alat tukar. Ini zaman jahiliyah nih. Zaman jahiliyah. Makanya sama Allah diatur. Maka Allah menyatakan muliakan perempuan melalui Rasulullah SAW. Ya. Maka dibatasi sama Allah 4. Gak boleh lebih. Mana pembatasannya dikatakan kalau kamu bisa adil. Kalau gak bisa disuruh berapa? 1. Allah enggak yang bilang di Anisa, jika engkau bicara tentang adil, maka urusan perasaan engkau tidak bisa adil. Biar ngeri nih, biar mikir nih laki-laki. Kan disuruh adil. Adil itu kan terkaitnya urusan harta, urusan uang. Tapi diingetin sama Allah, perasaan enggak bisa adil loh. Allah ingatkan. Jadi supaya mereka, jika ia mengambil keputusan lebih dari satu, maka mereka akan menanggungnya di hadapan Allah. Mereka harus berjuang menjaga perasaannya. Masa? Yang pertama udah nikah 20 tahun. Yang kedua baru 2 bulan. Emang rasanya sama? Emang rasanya sama? Ya. Ini diingetin nih sama Allah. Urusan rasa. Tapi kalau laki-laki itu sanggup menanggungnya, maka dia akan menanggungnya di hadapan Allah. Jadi kita perempuan, kalau dapat takdir itu dari Allah dalam hidup kita, jangan nangis guling-gulingan di lantai. Suamiku kayak gini. Meja ditebalik-tebalikin. Jangan. Cukup bilang, Pak, silahkan ketemu Allah. Gitu ya. Selamat Pak, nanti Bapak ketemu Allah gitu ya. Selamat Pak, nanti Bapak tanggung jawab sama Allah ya. Yang tanggung jawab dia, Bunda. Ini bahasan nanti ya, kajian lain ya, mesti panjang kalau enggak salah paham nih nanti. Sama teteh laki-laki disuruh nikah 4 gitu ya. Enggak ada nyuruh-nyuruh seperti itu ya. Jadi insyaallah sekali lagi fokus kita adalah Allah Subhanahu wa taala. apapun yang Allah datangkan dalam hidup kita, insya Allah kita berikhtiar, berusaha untuk mencoba menerimanya, menerima itu semua dengan meminta perlindungan kepada Allah, penjagaan kepada Allah, dan ingatlah dari Allah kembali ke Allah. Jadi kalau belum nyampe balik lagi ke Allah, belum nyampe balik lagi ke Allah, artinya belum nyampe di mana-mana. Perjalanan kita belum kelar, belum selesai. Kalau perjalanan kita belum selesai, jangan kita selesaikan sendiri. Rasanya hidup aku udah selesai deh teh gitu. Kenapa? Aku ditinggalkan ini itu. Lah kan belum nyampe ke Allah. Saya bilang kok udah selesai sih hidupnya. Kan dari Allah kembali ke Allah. Aku gak kuat rasanya teh, sakitnya tuh di sini gitu kan ya. Emang kenapa? Aduh, aku ditinggalkan. Suamiku begini, anu begini. Uhti, belum nyampe ke Allah. Saya bilang, belum selesai. Teteh mah enak ngomongnya nyantai. Gak rasanya aku rasakan. Saya udah ngalamin loh ya. Gitu, saya udah ngalamin loh ya. Rumah tangga udah ngalamin. Penyakit udah ngalamin. Bisnis berantakan udah ngalamin. Ditipu orang udah ngalamin. Rekening dibobol udah ngalamin. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah, mau dipenjarakan udah ngalamin. Mau ditembak udah ngalamin. Masya Allah. Ya, ini hidup. Allah bisa kasih apa aja sama kita. Tapi kita mesti bertahan. Aku diancam. Ada pistol di kepalaku. Ya kalau belum ditarik mah belum mati. Ya. Kok belum mati ya udah. Tenang aja jalan terus hidup. Kan gak jadi matinya. Orang gak ditarik kok gak dikokang pistolnya. Kan gitu ya. Aku rasanya menderita teh. Di rumah itu aku sering diperlakukan begini. Diperlakukan begitu. Suamiku sikapnya begini. Suamiku mulutnya begini. Suamiku tangannya begini. Kan belum mati kita. Ya. Kalau belum mati kan belum ketemu Allah. Jadi jangan merasa rasanya hidupku sudah berakhir. Jangan. Pikir. Doa. Ibadah. Ini mesti apa? Ibadahnya kepada Allah garap sebaik-baiknya. Lalu cara solusinya seperti apa secara syariat. Tanya sama ahlinya. Move, make a move. Bangkit, hidup ini bergerak. Belum ketemu sama Allah. Belum balik ke Allah. Masa berhenti ikhtiarnya? Ya, ini hijrah nih. Ini hijrah. Hijrah itu berjuang memindahkan segala sesuatu balik lagi ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajiru man hajara man akhallahu anhu, kata Nabi. Orang yang berhijrah adalah orang yang senantiasa berjuang untuk meninggalkan larangannya Allah. Tinggalkan, balik ke jalan Allah. Tinggalkan, balik ke jalan Allah. Larangan, tinggalkan, balik ke jalan Allah. Waktu meninggalkan larangan-larangan itu, kita mulai dengan taubat. Karena kita butuh ampunannya Allah. Sehingga ketika kita kembali ke jalan Allah, semoga kita semakin dibersihkan oleh Allah di jalan itu. Insya Allah. Karena kita selalu memulainya dengan tobat. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Karena sudah jam 2:30 kurang. Insya Allah asarnya jam 8:50. Maka ada 20 menitan lah ya. Kita tanya jawab sebelum nanti ditutup majelisnya. Wallahu a'lam bisawab. Maaf lahir dan batin. Silahkan. Indah dan Novi. Tahu kan saya namanya? Masya Allah. Maaf Umi, yang belakang kalau nggak nanya artinya ngantuk nggak dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. La quwata illa billah, ya Rabb, ya Rabb. Masya Allah, minta doa ya Mi ya, doakan terus Mi. Allah, la quwata illa billah, punya Allah. Masya Allah. Masya Allah la quwata illa billah ummi. Masya Allah, insya Allah ummi. Amin ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih ummi minta doanya terus. Insya Allah semuanya milik Allah. Semuanya punya Allah. Ini yang tadi saya sampaikan ya Allah ya Rabb. Ujian dari Allah ya. Ujian dari Allah. Allah simpan di jalan ini. Saya sebelum hijrah 8 tahun sudah tinggalkan Al-Quran. Sibuk sekali dengan urusan dunia. Baca Quran tidak pernah, buka Quran tidak pernah, ngaji tidak pernah, borong-borong majelis 8 tahun. Jadi banyak bacaan Quran saya yang hilang, banyak ingatan saya yang terhadap Al-Quran yang hilang, banyak pemaknaan yang sudah dangkal, sudah lenyap lah gitu ya. Tidak terkoneksi dengan Al-Quran segitu lamanya. Tapi Masya Allah la quwata illa billah, ini yang tadi saya sampaikan. Ada dua sebetulnya ibroh yang bisa diambil juga dari kisah pribadi saya. Yang pertama adalah tentang penanaman modal dasar oleh orang tua. So, insya Allah di sini ada para orang tua dan calon orang tua. Yang kedua adalah mujahadah gitu ya. Berjuang. Yang pertama tentang penanaman nilai penanaman modal atau nilai-nilai dasar dari orang tua ini. Saya mengalaminya dari saya di dalam kandungan sampai mungkin sekitar usia saya 10 tahun lah ya. 10 tahun masa keemasan ini orang tua saya betul-betul serius menggarap anak-anaknya. Menggarap anak-anaknya ini maknanya orang tua saya bukan orang yang mampu, bahkan ibu saya datang dari latar belakang keluarga yang sangat tidak mampu. Ayah saya datang dari latar belakang keluarga yang amat sederhana, pas-pasan sama sekali. Mereka berdua hidupnya harus berjuang untuk bertahan, bisa survive gitu, bisa hidup. Dalam ketika mereka menikah, hidupnya serba penuh keterbatasan, susah dan sulit. Tapi urusan anak digarap habis-habisan. Digarap habis-habisan ini maknanya serius. Ibu saya menggarap misalnya tentang urusan keimanannya dan tentang urusan kepedulian sosialnya. Ibu saya yang sering misalnya mengajak anak-anaknya, kalau zaman dulu kan kita masih lebih banyak pasar tradisionalnya ya. Datang ke pasar tradisional, kemudian ikut membawakan belanjaan, kemudian misalnya membeli sesuatu di pasar, mensedekahkannya kepada anak-anak di pinggir jalan. Ini diurus sama ibu saya nih, melatih anak-anak seperti ini. Lalu ayah saya fokus kepada urusan pendidikan formal dan pelatihan komunikasi. Pelatihan komunikasi ini maknanya ayah saya selalu punya waktu untuk duduk, anaknya diajak ngomong, ada apa di sekolah, disuruh bercerita, lalu nanti diskusi, dan begini. Terus digarap, 10 tahun ini digarap oleh kedua orang tua saya. Sehingga insya Allah ada modal dasar itu, wabil khusus modal keimanan. Karena dari kecil saya diajari khusus Quran oleh ibu saya, dipanggilkan guru juga, disekolahkan Islam juga, diaktifkan dalam berbagai macam aktivitas yang berbasis Islami, terus pokoknya betul-betul digarap. Wallahu alam bisawab. Semua orang tua tidak ada yang tahu ujian berikutnya apa dari Allah. Ujian berikutnya tiba. Usia saya 11 tahun, keaktifan saya di dunia di ekstrakurikuler, ekstrakurikuler sekolah misalnya kayak baca syair, kayak grup kelompok menyanyi, kelompok drama, ekstrakurikuler yang sifatnya tambahan, kemudian justru menjadi pengantar saya untuk masuk ke dunia profesional. Pada saat itu misalnya TV-nya baru satu, TVRI. Kemudian TVRI punya program mencari anak-anak berbakat dari sekolah-sekolah. Lalu kemudian saya termasuk di dalamnya. Lalu dari situ jalur saya mulai terbuka. Sehingga usia 15 tahun saya sudah terjun secara profesional. Profesional ini artinya kita tanda tangan kontrak. Kita punya hak dan kewajiban. Kita dibayar sehingga kita harus melaksanakan kewajiban kita. Kalau ekstrakurikuler kan kitanya yang bayar gitu ya. Kayak kursus, kayak les gitu ya. Sehingga kita yang menerima, tapi kalau profesional kita yang harus memberi jasa kita. Umur 15 tahun saya masuk ke dunia profesional dan inilah mulanya. Ini ujian bagi orang tua saya dan ini ujian bagi saya ketika mulai masuk masa akil balig. Karena masa akil balig saya sekitar usia 11-12 tahun, lalu umur 14 tahun saya mulai masuk dunia profesional, 15 tahun saya kerja profesional. Jadi di usia akil balig ujiannya bagi saya adalah saya dimasukkan oleh Allah ke dunia yang gemebiar. Lalu kedua orang tua saya diberi ujian oleh Allah, anaknya diberi kesempatan untuk bisa masuk di dunia gemebiar. Dan ternyata inilah ujiannya. Mulailah dari usia ke-15 sampai hijrah saya kemarin, saya terseret oleh arusnya dunia. Terseret oleh arusnya dunia. Orang tua mengingatkan, orang tua menasehati, orang tua mau mendampingi, semua saya tolak. Sehingga hubungan dengan orang tua juga kemudian makin lama makin tidak baik, dan seterusnya. terseret oleh arusnya dunia. Wallahu alam bisawab, tadi saya buka kajian ini dengan mengatakan Allah bisa berkehendak apa saja kepada hambanya. Tapi Allah juga sudah mengaturkan pola keseimbangan alam raya. Allah jadikan orang-orang, katanya Allah yang mugni, Allah kaya, kok banyak hamba-hamba Allah yang miskin? Ya karena Allah menjadikan keseimbangan. Kaya bukan soal harta, gak ada itu dalam Islam. Yang dilihat sama Allah cuma takwa. Makin bertakwa makin kaya di hadapan Allah. Makin beriman makin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Ya, nabi dan rasul, salihin, sadikin, syuhada. Inilah yang kata Allah, Allah janjikan merekalah. Merekalah yang menjadi dambaan manusia-manusia lainnya untuk bisa berkumpul dengan nabi dan rasul, para salihin, para sadikin, para syuhada. Karena mereka lah yang dijanjikan surga sama Allah. Enggak ada yang mobilnya 10, tabungannya 2 miliar, terkenal dunia raya, enggak ada. Tapi salihin, orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Orang-orang soleh, sadikin, orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ini Masya Allah. Jadi insya Allah dalam perjalanan kehidupan saya, salah satu ibrohnya saya menitip kepada para orang tua dan calon orang tua, urusan anak pantang menyerah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, wabil khusus tauhid, Quran, iman, takwa, pantang menyerah. Hatta anaknya enggak terima, hatta anaknya malas, hatta anaknya apa, tanamkan saja. Sebab jika Quran yang kita tanamkan bukan urusan kita lagi. Quran itu kalamnya Allah, kalamullah. Qur'annya yang akan bekerja dengan sendirinya kepada anak tersebut. Entah pada masa yang mana dan bagaimana. Tapi dia terkoneksi dengan Allah. Karena ada Qur'an di dalam dirinya. Sekali lagi ujian saya 8 tahun saya meninggalkan Al-Quran sebelum saya berhijrah. Saya terseret dengan arusnya dunia. Saya, hubungan saya jadi berantakan dengan kedua orang tua saya. Saya asik dengan hidup saya sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi Allah jadikan keseimbangan dunia. Itu kenapa Allah jadikan dalam runutan keluarga saya ada seorang ibu seperti ibu saya, ada seorang kakek seperti kakek dari ayah saya yang hari-harinya hidupnya ibadah, berdoa, menangis, memohon kepada Allah. Ibu saya 18 tahun punya ibadah khusus yang beliau jalankan untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Kakek saya memohon terus dalam sujudnya untuk cucunya, begitu dan segala macam. Inilah bagaimana Allah menciptakan keseimbangan hidup. Sayanya lagi larut dalam urusan dunia. Lagi larut dalam urusan dunia. Tapi ada orang-orang yang mendoakan. Dalam perjalanan saya di dunia keartisan, kalau bunda masih pada ingat, saya juga seorang presenter. Kalau Ramadan, saya jadi presenter Ramadan. Yang tadinya pakaiannya semeter pun tak sampai, kok Ramadan ditutup-tutup gitu. Tapi Masya Allah, Allah pertemukan kalau Ramadan itu dengan para ustadz-ustadz yang mengisi acara. Lalu para ustadz-ustadz ini bilang, Peggy, kamu ini dapat, kamu ini punya bekal loh dari Allah. Ayo ngaji, ayo sambut, ayo jemput. Iya ustadz, pengajiannya di mana? Nih saya kasih kartu nama ya, makasih ustadz. Ustadznya pulang, kartu namanya saya buang. Bandel, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya. Kayak gitu kelakuannya. Tapi bertemu orang-orang seperti ini dan beliau-beliaunya mengucap, saya enggak usah sebut satu nama seorang ulama yang sangat populer hari ini, yang saya sudah kenal beliaunya dari usia saya 19 tahun, dari saya mulai lagi booming door, dan dari masa saya booming itu sampai masa hari ini kami masih terus dipertalikan oleh Allah, dan beliau menyampaikan tidak pernah berhenti mendoakan saya. Masya Allah. Inilah keseimbangan yang Allah jadikan di muka bumi ini. Itu sebabnya mengapa orang Islam, mengapa kita sebagai Muslim selalu diingatkan Rasulullah SAW, kalau berdoa jangan egois. Salah satu adab berdoa agar doa itu diijabah sama Allah adalah dengan tidak hanya mendoakan diri kita, tapi mendoakan siapapun, mendoakan kebaikan untuk banyak manusia. Karena inilah keseimbangan, inilah bagaimana Allah mengajarkan kita sebagai hamba-hamba Allah untuk saling mendoakan, sebab tidak tahu doa yang mana yang diijabah oleh Allah. Masih juga dimotivasi, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa saudaranya mengetahuinya, maka malaikat mengaminkan doanya dan malaikat membalas mendoakannya 2 kali lipat dari doanya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka inilah doa. Ini juga ibroh dari perjalanan hijrah saya yang bisa diambil. Lalu ketika doa yang Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, entah datangnya dari mana, termasuk doa-doa mungkin dari, ini kalau ini cerita lucu tapi bukan bercanda. Dulu kan waktu saya lagi booming sinetron yang Gerhana, pusing gitu kan ya. Sinetronnya 8 tahun dan di sinetron itu kelakuan. Saya jadi booming, jadi topnya bukan karena di sinetron itu perannya yang menyenangkan, manis. Enggak, karena perannya nyebelin banget kan. Nyebelin banget. Karena nyebelin orang jadi ngeliatin terus. Tapi ini termasuk ada berkah mudah-mudahan di dalamnya. Karena orang banyak sebel, kalau orang ketemu saya suka ngekaplok gini ya, dikaplok. Hei, dari belakang, plok. Mudah-mudahan cepat insap kamu ya jadi orang gitu. Ya Allah, dikaplok sih memang, tapi ada doa di sana. Mudah-mudahan cepat insap kamu ya jadi orang gitu. Ya Allah, ya Rob. Jadi insya Allah kita tidak perlu doa-doa mana yang dijabah oleh Allah. Bisa jadi doa ibu saya, doa kakek saya, doa alim ulama, doa para ustaz. Bisa jadi doa orang-orang yang ngaplokin saya itu gitu ya. Yang mana yang diijabah Allah kita gak tahu. Tapi kemudian ibrah berikutnya sebelum nanti kalau ada satu pertanyaan lagi. Adalah ketika Allah mengijabah doa-doa ini, kemudian Allah memberikan jalurnya. Jalurnya paling awal pada saya adalah soal hati. Pada salah satu buku saya, tapi bukunya hari ini saya tidak bawa. Ada bukunya mungkin di depan. Pada salah satu buku saya, dua, Kujemput Engkau di Sepertiga Malam, dan buku Ya Robbana, Aku Ingin Pulang. Pada buku-buku itu saya mengekspresikan perenungan batin saya bahwa di dalam masa perjalanan hijrah itu, yang paling awal Allah jadikan pada saya, itu adalah kegelisahan hati. Saya berada di puncak kehidupan saya, apa aja punya, sekolahnya sukses, hartanya banyak, terkenal kemana-mana, pengusaha juga, ada di dalam puncak hidup saya, tapi batin saya kering. Saya gak ngerti apa namanya, apa artinya bahagia, saya gak paham. Cuma pahamnya senang, bahagia saya udah gak tahu lagi apa. Ternyata Masya Allah, setelah kembali kepada Al-Quran, kita tahu Allah menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikrullah, cuma itu caranya, hatimu akan menjadi tenang. Jiwa-jiwa yang mutmainah, jiwa-jiwa yang tentrem, yang tenang itu cuma dengan mengingat Allah. Cuma dengan bersama Allah, gak ada cara lain. Allah sudah jadikan hati itu, dia tenang kalau ada Allah di sana. Tapi sebaliknya, mari kita lihat betapa hati punya peran yang sangat substansial di dalam hidup. Sebab hati isinya mesti Allah. Padahal Allah adalah zat yang maha dahsyat. Tapi hati mesti berisi zat yang maha dahsyat ini. Kalau enggak, dia enggak bakal jadi tenang. Berarti hati ini memang luar biasa vitalnya dalam kehidupan kita. Hati ini kalau gak digarap, dijaga baik-baik, maka apa yang ada di dalamnya bisa berbalik. Kita takabur, kita riya, kita sombong, kita marah, kita sakit hati, kita jahat, kita membunuh. Al-Ma'idah ayat 31, surah Yusuf ayat 53. Ini hal-hal yang menceritakan bagaimana hawa nafsu yang ada di dalam hati bisa menggarap diri kita jadi jahat, bisa menggarap diri kita jadi pembunuh. Oleh sebab itu hati butuh Allah. Maka sampai di sini jangan pernah tinggalkan zikirnya. Jangan pernah tinggalkan saumnya. Jangan pernah tinggalkan Qur'annya. Jangan pernah tinggalkan sholatnya. Jangan pernah tinggalkan wudhunya. Jangan pernah tinggalkan hal-hal yang memang menolong kita di dalam menggarap hati. Sedekah, zakat sangat menolong. Karena inilah cara Allah mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari hawa nafsu. Saum, Allah ajarkan kita melepaskan diri dari rasa ingin makan, ingin minum, ingin berhubungan badan. Sedekah zakat, Allah ajarkan kita melepaskan diri dari rasa, ini punya saya nih, ini duit saya nih, ini harta saya nih, gitu. Bahkan Allah kasih lagi caranya. Belum sempurna imanmu sebelum engkau melepaskan apa yang engkau sukai untuk saudaramu, gitu. Awalnya gak apa-apa kita latihkan dulu dari pakaian yang udah gak dipakai, makanan yang gak dimakan. Tapi kita kemudian mesti melatih, aku ini nih disediain dua, ya Allah. Coba aku lihat, ini malik, ini kurma water, ini gak ada rasanya, ini manis rasanya kurma. Kayaknya ini deh yang aku suka, ini taro. Ini kasih nih ke tetangga, kasih ke tetangga. Yang kita suka yang kita taro, yang kita suka yang kita taro. Ini gak apa-apa, karena kita merasa jangan sampai mubazir, ini coba kirim ke tetangga. Tapi dalam hidup ini, karena kita ingin terus meraih posisi yang makin baik di hadapan Allah, maka lain waktu ketika ini ada dua, ya, oh ini gak ada rasanya, ini manis kurma water, ini enak banget nih, ini biasa aja, nih simpen. Kasih yang enak dong ke tetangga kita. Ini kita latihkan supaya iman kita naik, karena kita pengen derajat kita naik kan di hadapan Allah. Ini bukan dunia lagi nih. Kita mulai ngegarap akhirat kita. Kalau dunia, dua-duanya sama-sama bagusnya, sama-sama baiknya, sama-sama cairannya. Tapi yang kita suka, yang kita simpen, yang kita enggak suka, yang kita kasih. Tapi karena kita mau menggarap akhirat kita, yang kita kurang suka, kita yang simpen, kita yang minum. Yang kita sukai, bagikan kepada saudara kita. Ini kita lagi menggarap akhirat. Ya. Nah, insya Allah ini yang disebut mujahadah, inilah yang disebut berjuang, inilah yang disebut ikhtiar. Ketika Allah menggelisahkan hati saya, ketika kemudian Allah membuat saya merasa sudah bingung dengan kehidupan yang serba gemebiar dan lain sebagainya, maka kemudian saya mengatakan, ya Allah pengen deh ngerti rasanya bahagia. Allah tuh mendengar, Allah lebih dekat dari urat nadi. Bisikan kita, asalkan itu datang dari hati yang tulus. Ingat kisah pelacur Yahudi yang sepanjang hidupnya melacurkan diri. Di penghujung umurnya dia gak tahu mau mati loh. Dia cuma kasihan lihat anjing. Kehausan, anjingnya kayak mau mati gitu. Lalu dia ambil air minum pakai sepatunya. Sepatu yang gaya yang disukainya loh gitu ya. Dikorbankan mana ngambil airnya di sumur susah payah. Cuma karena dia kesian. Tapi dia apa pelajarannya dari kisah ini? Hati. Dia melakukan itu tanpa dia tahu dia mau mati. Dia udah dekat umurnya gak tahu. Tapi dia dengan hati. Kesian dia. Hatinya sedih lihat anjing itu. Diambilkan minum, disuapin minum. Anjingnya seger lagi, dia hanya mati. Allah ridho dia masuk jannah. Ya. Allah ridho dia masuk jannah. Masya Allah. Hati. Hati mesti kita jaga. Hati kita mesti luruskan. Bagaikan kita akan segera mati. Kita mesti jaga terus hati kita. Insya Allah, itulah mujahadah kita, itulah diantara kisah hijrah saya. Maka ketika hati saya berbisik, Allah, kenapa hidup begini ya Allah, saya gak ngerti, saya pengen bahagia ya Allah. Maka langsung Allah datangkan pertolongannya. Apa pertolongannya? 3 tahun yang tadi saya ceritakan, dihajar Allah semua. Dihajar saya dengan kesusahan. Setelah kesenangan, kesenangan, kesenangan, kesenangan, habis dihajar dengan kesusahan, kesusahan, kesusahan, 3 tahun. Sampai ujungnya 0. Enggak ada apa-apa. Kalau sudah 0, maka apa? Pertama balik ke orang tua. Balik ke orang tua. Habis itu Allah Ta'ala. Balik dengan sebenar-benarnya kembali. Dengan sebenar-benarnya kembali. Tapi tadi sekali lagi ibrohnya, jangan menunggu Allah hancurkan. Sebab Allah akan hancurkan. Kalau kesenangan tidak membuat kita dekat dengan Allah, Allah akan hancurkan dengan cara Allah. Ini ada pada surah Al-An'am ayat 44. At-Taubah ayat 24, Al-An'am 44. Ini udah jaminan dari Allah. Jadi ini sebuah kepastian dari Allah Ta'ala. Maka jangan tunggu itu, jadikan kesenangan sebagai sarana kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita mengalami ini dalam kehidupan, kuat, strong, bangkit, ingatlah bahwa ternyata Allah sedang panggil kita dengan cara yang berbeda. Karena panggilan kesenangan gak laku sama kita, maka Allah kasih panggilan kesusahan ini, tapi dua-duanya sama. Allah panggil kita, Allah sayang kita, Allah cinta kita. Caranya saja yang beda, tapi dua-duanya sama. Allah panggil kita. Maka jawab panggilan Allah, segera balik, lupakan semuanya. Ikhtiar-ikhtiar dunia yang kita mesti jalankan, jalankan. Orang suka tanya, ya Allah teh, hijrah itu susah ya teh, saya dibilang sesat lah, saya ditinggalin temen lah, saya gak dikasih kerjaan lah, saya suruh mundur dari kerjaan. Suami saya gak setuju, keluarga saya mengucilkan, ya Allah teh, jalan terus. Jalan, minta perlindungan sama Allah. Jangan berhenti di titik manapun. Karena Allah maha membolak-balikan hati. Pada waktunya, pada saatnya, nanti yang mana Allah balikan hati orang tua, balikan hati suami, balikan, jalan terus. Maju terus, lepaskan semuanya kepada Allah. Ketika saya mengalami kesusahan-kesusahan ini, saya sampai pada satu titik di mana saya gak tahu mesti ngapain. Mentok sana sini, bagaikan Nabi Yunus alaihi salam. Saya tidak bilang saya mengerti rasanya Nabi Yunus, astagfirullahaladzim, beliau nabinya Allah. Tapi bagaikan kisah itu, Nabi Yunus dibuang ke laut dari atas kapal, di tengah hujan badai, malam, gelap gulita, terombang ambing di tengah lautan, dicaplok sama ikan, ditelan ikannya masuk ke dasar lautan. Gak ada satelit, gak ada handphone, gak ada WhatsApp, gak bisa ngapa-ngapain, sendirian, sendirian, sendirian. Sampai akhirnya apa? La ilaha illa anta subhanaka. Ini kuntu minadolimi, nangis, nangis ya Allah, nangis ya Allah. Nangis dari hati ya Allah, aku yang dolim ya Allah, aku yang dolim ya Allah. Aku yang dolim, aku yang salah, aku yang dosa, aku yang maksiat ya Allah. Engkau yang suci, engkau yang baik, engkau segalanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dikeluarkan sama Allah dari perut ikan. Ya, dikembalikan pengikutnya. Beliau pergi dari tempatnya karena marah pada pengikutnya yang tidak mau juga beriman kepada Allah. Enggak boleh marah, kata Allah. Jangan. Yang salah pengikutnya. Nabi Yunus alaihissalam berat hatinya melihat pengikutnya begitu. Beliau pergi, beliau tinggalkan. Tapi yang dikasih ujian, dikasih cobaan sama Allah, Nabi Yunus alaihissalam. Nah, insyaallah kira-kira seperti itu. Jadi insyaallah mari kita bermujahadah, berjuang semampu daya upaya kita. Insyaallah Allah akan tolong kita di dalam perjalanan hijrah. Sebab jalan hijrah ini adalah jalan menuju Allah. Jika benar kita jaga hijrah kita, maka di sana ada penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi? Terbatas? Terbatas? Satu lagi saja? Ada tiga, ada empat. Yang jurusan tengah dulu ya. Yang di tengah insyaallah. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya teh, ketika kita sudah tahu tentang kebaikan dan kita berusaha untuk melakukannya, tetapi lingkungan kita masih awam dengan apa yang kita ketahui, misalnya kurang memperdalam tentang ilmu agama ya. Itu ketika kita tetap berada di lingkungan itu, iman kita semakin turun, tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Jika masih ada waktu, nanti insya Allah satu pertanyaan lagi. Kita berada dalam satu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berada dalam satu lingkungan yang kita merasa bahwa lingkungan itu belum menggali ilmu agama. Tapi kitanya sudah lagi bergerak nih ya, belajar. Jadi kayaknya kalau bahasa anak zaman sekarang kok kayak gak matching banget gitu ya sama lingkungan ini gitu. Kok sepertinya gak matching. Tapi kita mau ngajak, mau nyampaikan, kita juga merasa belum mampu gitu ya. Jadi harus apa? Astagfirullahaladzim. Saya teringat sebuah hadis, tapi saya lupa riwayatnya apa ya. Insya Allah, saya biasanya suka bikin catatan. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini hadis tentang menyampaikan ya, hadis tentang berdakwah, hadis tentang menyampaikan. Saya dapat dari Ustaz Arifin Ilham, insyaallah. Hadis riwayat Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak akan menyuruh orang untuk berbuat kebaikan sebelum kami sendiri mampu mengamalkan semua kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran." Maka apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, "Tidak," kata Rasul. "Bahkan serulah berbuat baik walaupun kalian belum mengamalkan kesemuanya kebaikan. Dan cegahlah kemungkaran walaupun kalian belum bisa menghindarkan diri dari segala kemungkaran." Ini kata Nabi. Jadi kalau tadi adik kita bertanya, kayaknya saya gak matching banget deh sama lingkungan ini. Sayangnya udah belajar, merekanya kayak belum menggali. Jadi mereka gak paham yang saya lakukan. Tapi saya mau nyampaikan juga saya gak berani karena saya ngerasa belum mampu. Ini kata Rasulullah. Jangan menunggu kita merasa mampu. Jangan menunggu kita udah melakukan segala kebaikan. Karena kita tidak akan pernah sampai pada keadaan bahwa kita sudah melakukan semua kebaikan yang diperintahkan Allah. Kita gak akan pernah nyampe ke sana. Kesempurnaan cuma milik Allah. Jadi ada dimanapun posisi kita, amar ma'ruf nahi mungkar, dengan kapasitas kemampuan kita yang ada. Jadi kalau lingkungan kita rasa belum menggali ilmu, seperti kita sedang belajar menggali ilmu, lalu kita merasa saya juga kayaknya gak berani deh teh nyampaikan. Astagfirullahaladzim. Saya ngalami hal ini pada 6 bulan pertama setelah Allah terjunkan saya ke dakwah. Saya hijrah 1 tahun, saya mengalami masa belajar dan ini dan itu, lalu kemudian Allah terjunkan ke jalur dakwah. Pada tahun 2014, sekitar bulan April, Mei, 6 bulan setelah itu saya kayak digojlok, ibaratnya kayak digojlok sama Allah, mana saya sendirian, karir saya sedang berantakan, tim saya sedang berantakan, saya betul-betul sendirian, saya mesti kesana kemari sendiri, mesti ngadepin, tiba-tiba, maaf ya, astagfirullahaladzim, yang dulunya hidupnya maaf, di disco, di kafe, di ini, di itu, dalam 1 tahun tiba-tiba mesti keluar masuk masjid, mesti bicara di hadapan jamaah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu waktu itu, ya Allah. Gak tahu, saya gak bisa bilang rasanya. Ngeri, kayak apa, ya Allah. Tapi kok saya diundang-undang, tapi kok saya disuruh ngomong. Kalau saya jawab enggak, ya saya tahu ini peluang kebaikan gitu. Akhirnya 6 bulan, sama tuh kayak beliaunya. Ngeri saya. Saya bilang sama kiai saya mau berhenti aja, saya takut. Saya mau berhenti, saya gak mau ngomong. Saya takut, saya ngeri. Tapi ini nasihatnya. Ini nasihatnya. Jangan menunggu kamu menuntaskan segala kebaikan. Kamu mesti sampaikan apa yang kamu bisa sampaikan. Kalau kamu tidak tahu, jangan kamu belaga tahu. Kalau kamu ditanya dan kamu tidak paham, kamu mesti bilang kamu tidak paham. Kalau kamu dapat pertanyaan, kamu gak ngerti. Jangan kamu jawab-jawab seperti maunya kamu. Kamu bilang kamu gak ngerti, nanti saya akan tanyakan pada guru saya, nanti saya beri jawaban. Kalau Uhti masih bersedia menunggu, maka nanti dikirimkan jawabannya. Tapi kalau tidak, insya Allah pada kajian lain silahkan tanyakan pada guru yang lebih berilmu. Gitu, apa adanya. Yang penting kita sampaikan. Jadi kira-kira seperti itu ya Uhti. Kalau soal menyampaikan, sampaikan apa yang kamu sudah paham, apa yang kamu sudah tahu. Tapi kalau penyampaian kita menimbulkan friksi, menimbulkan lingkungan kita itu kemudian jadi merespon dengan marah, dengan emosi. Karena barangkali yang disebut lingkungan kan saya gak tahu. Apakah teman, apakah sahabat, apakah keluarga, apakah tetangga. Kalau menimbulkan gesekan, menimbulkan potensi untuk pecah, maka lebih baik kita diam. Kalau kategori kita pembelajar, kalau kategori alim ulama, mereka pemegang komando. Mereka insya Allah sudah diberikan kemampuan, kemapanan oleh Allah untuk membuat fatwa, untuk membuat pilihan-pilihan, membuat ijtihad. Tapi kita apalah kita ini, ya. Jadi kalau ada potensi pecah, kita lebih baik diam. Kita mesti kembali pada guru kita. Kita mesti sampaikan, kita mesti minta nasihat. Mesti minta nasihat, kita mesti punya guru yang tetap, yang kita bisa terus memintakan nasihat. Karena beliau tahu, karena Masya Allah, ilmu Islam ini kan diturunkan dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru, terus-terus sampai tiba di masa kita, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya Ukti ya. Kalau soal hijrahnya jangan berhenti, jangan berhenti. Dari Allah menuju Allah, jangan berhenti di titik manapun. Kita ketemu Allah lagi insya Allah di jannah. Jadi kalau kita belum sampai ke jannah, jangan berhenti di titik manapun. Dikasih ujian susah, jangan berhenti. Dikasih ujian senang, jangan lalai. Karena kita belum sampai ke surga. Punya mobil 1, punya mobil 10, belum nyampe ke surga. Punya rumah 1, punya rumah 5, belum nyampe ke surga. Punya pabrik, pabriknya kebakar, jadi punya utang banyak, enggak apa-apa. Jadikan itu jalan ke surga. Bereskan urusannya di dunia. Enggak bisa membereskan, pulangkan ke Allah, minta tolong Allah yang urus. Hijrah saya, membuat saya terlibat utang belasan miliar. Enggak tahu gimana cara beresinnya waktu itu. Karena karir saya yang lain, karir keartisannya berantakan, perusahaannya berantakan, pokoknya sudah macam-macam. Enggak tahu, kayak tadi kisah Nabi Yunus alaihissalam, enggak tahu saya mesti ngapain. Ada titik dalam hidup kita yang memang kita mesti balikan ke Allah, karena kita enggak tahu mesti apa. Biarkan Allah bekerja, tapi kita pantaskan diri di hadapan Allah. Masa kita minta Allah yang bekerja, menyelesaikan urusan kita, kita yang enggak mantaskan diri di hadapan Allah, emang kita siapa? Allah siapa? Kalau kita memohon kepada Allah untuk membereskan semuanya karena kita udah gak mampu, ya kitanya pantaskan diri dalam memohon. Kita udah memantaskan diri saja di hadapan Allah, rasanya emang kita gak pantas-pantas. Emang kita ini apa? Tapi kan kita ikhtiar memantaskan diri. Sholatnya kita bereskan, rawatibnya kita bereskan, ngajinya kita bereskan, saumnya kita Nabi Daud, urat-uratnya kita tutup sebaik-baiknya, Quran bunyi terus, lisan dijaga, jangan sembarangan bicara, minta maaf terus sama orang tua. Terus-terus kita jaga. Insya Allah Allah bereskan urusan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kayaknya waktunya sudah tidak mungkin ya, karena sudah pukul 3. Saya minta maaf lahir batin kepada para bunda. Insya Allah mudah-mudahan jika Allah ridho, bisa rutin datang kemari, bisa rutin sharing, berbagi sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Semoga menjadi semangat bagi kita semuanya. Insya Allah untuk selalu merunut jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa Allah sudah mengatakan, fasbir inna wa'dallahi haq. Sabarlah hambaku, sabar. Karena sesungguhnya janjiku adalah benar. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innaka latuliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya pada kita. Yang kita mesti lakukan cuma sabar dan ikhtiar. Berusaha dan tegar. Allah selalu ada sama kita. Allah paham apa yang kita alami. Semua yang kita alami datangnya dari Allah. Jawabannya ada pada Allah. Jadi kalau kita nggak punya jawabannya, jangan putus asa. Karena jawabannya memang adanya pada Allah, bukan pada kita. Terakhir, jangan khawatirkan nanti malam, jangan khawatirkan hari esok, jangan khawatirkan bulan depan. Jangan khawatirkan kata manusia, jangan khawatirkan pandangan manusia, jangan khawatirkan apapun juga karena semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita khawatirkan hubungan kita dengan Allah Sang Maha Penggenggam segala sesuatu, sebab insyaallah semakin lapang jalan sinyal hubungan kita dengan Allah, maka insyaallah semakin mudahlah kita bisa berkomunikasi dengan Allah, maka semakin lapanglah juga jalan kita fi dunia wal akhirah. Insyaallah itu saja, terima kasih banyak, maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.